سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, masih kita membantah waswas dan ahli waswas, orang yang selalu dikuasai oleh perasaan waswas dan menjadikan waswas sebagai agama mereka. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, min masaidi syaitan faslun wa min dhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun بنت ابنته زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. فصل, dan diantaranya, yani diantara hadis-hadis, diantara dalil-dalil yang membantah ahlul waswas adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau salat dalam keadaan membawa cucunya, anaknya, anak perempuan beliau. Fa idza raka'a wada'aha. Kalau beliau ruku, diletakkan anak tersebut. Wa idza qama, kalau berdiri, digendong lagi anak tersebut. Demikian muttafaqun alaih. Yani Bukhari wa Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis 516 dan Muslim ke 1192 dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya juz kelima. Oleh Abu Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan anna dhalika kana fi ihda salatayil ashi. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud keterangan bahwasanya yang demikian pada salah satu dari dua salat ashi. Salah satu dari dua salat ashi, yani salah satu dari dua salat maghrib atau isya. Qul inna a'udzubikumullah. Maghrib dan isya biasa disebut dengan isya'ain atau disebut dengan salatayil ashi. Salah satu dari dua salat sore. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian disebutkan dalam Daud. Qala Abu Qatadah bainama nahnu nantadhiru Rasulullah sallam lis-salati fi adh-dhuhri aw al-'ashr. Bahwasanya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Abu Qatadah menyatakan bainama nahnu nantadhiru, ketika kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menunggu salat beliau, salat duhur atau salat asar. Naam. Demikian disebutkan dalam lafaz Abu Dawud dari Abu Qatadah bainama nahnu nantadhiru Rasulullah, ketika kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul inna a'udzubikumullah. Wahyu dalilun ala jawaz salat fi tiabil murabbiyah, dan ini dalil bolehnya salat memakai pakaian murabbiyah. Apa itu pakaian murabbiyah? Pakaian yang dipakai ngemong anak. memakai pakaian yang dipakai ketika menggendong bayi. Qanibina azakumullah, para ahlul waswas, mereka-mereka yang selalu dirundung waswas dan dikuasai waswas, mereka berkata, kalau pakaianmu sudah dipakai untuk menggendong anak, untuk menimang anak, untuk begini dan begitu mengurus anak, maka pakaiannya tidak boleh dipakai untuk sholat. Kenapa? Barangkali, jangan-jangan, mungkin. Ini semua perkara-perkara yang sifatnya waswas. Jangan-jangan terkena ada najisnya, yang namanya bayi kan penuh dengan kotoran, kadang-kadang begini, kadang-kadang bukankah begini. Semua dalam keadaan tidak pasti. Qanibidina azakumullah, kalau sudah jelas-jelas ada najis, ya jelas haram. Tetapi kalau tidak, Rasulullah SAW sholat sambil menggendong bayi, sambil menggendong cucunya, Masya Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, enggak ada waswas pada beliau. Enggak ada waswas yang diajarkan oleh beliau. Wa huwa dalilun ala jawazi shalah fi thiyabil murabbiyah. Maka ini dalil bolehnya salat memakai pakaian para pembimbing anak, atau apa lebih tepatnya, para pengasuh anak. Pakaian murabbiyah adalah pakaian pengasuh. Juga pakaian murdi', pakaian orang yang menyusui bayi, pakaian haid, wassabi, pakaian wanita haid, dan juga pakaian anak kecil. Qanibidina azakumullah, kadang-kadang seorang wanita memiliki pakaian khusus. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW tahu kalau dia haid, dia memakai pakaian khusus. Di samping dia melindungi darahnya untuk tidak kemana-mana dengan sesuatu. Sebagaimana hari ini juga begitu, mereka memakai sesuatu untuk menahan darahnya tidak kemana-mana. Tapi pakaian yang dipakai di luarnya itu sudah terjaga, tidak terkena. Tetapi para ahlul waswas mengatakan pokoknya, kalau pakaian sudah dipakai oleh seorang yang haid, maka tidak boleh dipakai untuk salat. Kena ataupun tidak kena. Loh kenapa? Karena barangkali jangan-jangan mungkin kena sedikit gak kelihatan. Ini semua bukan dalil. Barangkali, jangan-jangan, mungkin, semuanya dhan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya dhan tidak membawa kepada kebenaran sedikit pun. Dan dalam kaidah fiqhiyah dikatakan, la ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bahkan ruya fil hadis, tinggalkan apa yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Sehingga kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu keyakinan tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Pakaian itu asalnya bersih atau kotor? Asalnya bersih, saya cuci dengan tangan saya sendiri, yakin saya, faib yakin. Kena headnya tadi, yakin atau tidak yakin? Ya mungkin, jangan-jangan terkena, mungkin sedikit sekali sehingga gak kelihatan. Berarti gak pasti kan? Kamu bilang jangan-jangan, mungkin, berarti tidak pasti. Maka yang tadi yakin, yaitu kebersihannya, dicucinya kamu yakin. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin gak akan kalah dengan sesuatu yang meragukan. Sehingga dikatakan dengan sholatnya Rasulullah SAW menggendong bayi atau menggendong anak kecil, ini dalil. Bolehnya memakai atau sholat memakai pakaian seorang pengasuh anak, boleh. Memakai seorang wanita memakai pakaian orang haid, boleh. Memakai pakaian orang yang menyusui, boleh. Qanibina azakumullah, selama tidak ada kepastian najasah. Kalau ada kepastian najasah, terlihat darahnya, darah haid, najis, maka tidak boleh dipakai tentunya. Tetapi kita bicara tentang masalah was-wasnya mereka, yang was-wasnya dijadikan sebagai agama, sehingga mereka memiliki aturan bahwa pakaian yang sudah dipakai oleh orang haid tidak boleh dipakai sama sekali. Pakaian yang dipakai oleh pengasuh anak tidak boleh dipakai untuk salat. Pakaian yang sudah dipakai menggendong bayi tidak boleh dipakai untuk salat. Semua kaidah-kaidah mereka ini dalam keadaan tidak berdalil. Kenapa? Mereka tidak menyebutkan apakah ada najis atau tidak najis. Pokoknya kalau sudah dipakai menggendong bayi enggak boleh. Dalilnya hanya satu perkara, atau bukan dalil, alasannya hanya satu masalah. Apa itu? Was-was. Jangan-jangan sudah kena najisnya bayi. Pakaian bayi jangan-jangan sudah kotor kena. Semuanya was-was. Maka kalau kita yakin bersihnya dan kita tidak melihat ada keyakinan najasah, maka boleh dipakai dengan dalil hadis ini. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi salatil isya'i. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat isya. Falamma sajada, ketika sujud, wathabal Hasan wal Husainu ala dhahrihi. Ketika sujud, maka Hasan dan Husain berebut untuk naik di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu akhadahuma bi yadayhi min khalfihi akhdan rafiqan wa wada'ahuma 'ala al-ardh. Ketika akan bangkit dari sujudnya, beliau mengangkat dengan kedua tangannya, mengangkat Hasan dan Husain dengan kedua tangannya, dengan akhdan rafiqan, mengambil dengan lembut, meletakkannya di tanah. Faida ada ada. Ketika beliau kembali sujud, kembali lagi dua anak ini berebut untuk naik di pundaknya, di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta qada salatahu, hingga beliau selesai salatnya. Qanibina azakumullah, apa yang akan dikatakan oleh para ahlul waswas? Itu anak kecil sudah menaiki punggungmu. Jangan-jangan anak kecil itu waktu kencing enggak bersih. Jangan-jangan barangkali mungkin punggungmu terkena sedikit dari najis anak tersebut. Harus diulang salatnya. Kamu mau merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih bersih, lebih hati-hati, lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini dalil yang berikutnya. Bahwasanya pakaian seorang yang mengayom bayi atau mengasuh anak, tetap dia boleh dipakai untuk salat selama tidak ada najis yang jelas. Kalau ada najis yang jelas, maka yazul. Semua kesucian kebersihan tadi yazul, karena dengan sesuatu yang yakin. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang yakin, maka apa yang kita yakini di awal, bahwa awal pertama saya pakai baju ini bersih, la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang meragukan. Enggak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Barakallahu fikum. Rawahul Imam Ahmad, demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hadis hasan. Derajatnya hasan. Wa qala Syaddad ibn al-Had. Dikatakan pula oleh Syaddad ibn al-Had dari ayahnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حامل الحسن. Kata Syaddad dari ayahnya, bahwasanya keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa hamilun al-Hasan, beliau dalam keadaan menggendong cucunya Hasan wal Husain. Fa wada'ahu thumma kabbara lis-shalah, kemudian meletakkannya dan bertakbir untuk salat. Fa shalla, maka beliau salat. Fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha, maka Rasulullah SAW sujud, dan dalam keadaan beliau sujud baina dhahrani salatihi, sujud di tengah-tengah salatnya sangat panjang yang tidak biasanya. Para sahabat terheran-heran, kenapa Rasulullah sujudnya lebih panjang dari biasanya? Falamma qada shalah, ketika selesai salat, kami bertanya-tanya, terheran-heran dengan panjangnya sujud beliau di antara sujud-sujud dalam salat tadi. Qala, Rasulullah menjawab kebingungan mereka, inna ibnai irtahalani fakarihtu an u'jilahu, sesungguhnya dua anakku ini, yakni dua cucuku ini, menaiki aku, menjadikan aku sebagai kendaraannya, maka aku tidak mau terburu-buru, kasihan kepada mereka. Biarkan sampai puas mereka naik di punggungku. Demikian juga diriwayatkan dalam riwayat yang hasan dari An-Nasa'i wa Ahmad wal Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa qalat Aisyah, dan berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli bil-laili ila janbih. Kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat pada satu malam di sisi Aisyah. Wa ana haid, dan aku dalam keadaan haid. Wa alayya mirtun wa alayhi ba'dahu, sedangkan aku memakai kain dan sebagian kainku ada dipijak oleh Rasulullah SAW. Ilaihi ba'dahu. Qala Ibnu Na'azullah hadis sahih. Dikeluarkan Abu Dawud dan juga dikeluarkan dalam Sahih Muslim dan juga Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa rawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, wa qalat kuntu ana. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan oleh Aisyah, aku waktu itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'aril wahid. Kami bermalam dengan satu kain. Wa ana tamitsun haid, sedangkan aku dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Fa in asabahu minni syai'un ghasala makanahu wa lam ya'duhu wa shalla fihi. Rawahu Abu Dawud. Kalau ada sesuatu yang kena dariku, ini kena sesuatu haidnya, kena darah haidnya, maka ujung yang terkena itu dicuci oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sholat di situ. Di kain yang sebagiannya Aisyah tidur, sebagian dipakai sholat. Khonibidina azakumullah. Pemuslimin yang terhormati. Jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan, kemudian dibisikkan perasaan was-was, sehingga mempersulit agama ini. Menjadikan sulit bagaimana beribadah, sangat susahnya. Pakaian seperti ini enggak boleh, pakaian seperti itu enggak boleh, pakaian dipakai ini enggak boleh, pakaian begitu enggak boleh. Habis gendong bayi harus salin, habis ini harus berbeda, habis ini sampai mereka punya baju khusus sholat. Ditaruh di tempat pengimaman, jubahnya. Tidak boleh orang sholat kecuali harus pakai baju ini. Lepas baju kamu, ganti baju ini. Sampai kena madorot yang lain. Baju itu sampai bau tengik masih dipakai oleh mereka. Kok aneh? Kenapa was-was dengan yang ini, enggak was-was dengan yang itu? Qadibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa aku tidur dan Rasulullah SAW salat di sebelahku dalam keadaan aku haid. Ini juga dalil kalau jelas bersih dan tidak terbukti ada darah haid, boleh dipakai untuk sholat. Kainnya atau wanita meminjam baju orang yang haid misalnya. Tetapi kalau ada najisnya dengan jelas, dicuci oleh Rasulullah SAW, dibersihkan karena darah haid najis. Tetapi kalau tidak terlihat, maka yang yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin gak akan kalah dengan sesuatu yang meragukan. Bersihnya yakin, sedangkan kotornya mungkin, wallahu alam, kayaknya bisa jadi kena, enggak pasti. Maka yang yakin tentang bersihnya tadi enggak bisa kalah dengan sesuatu yang meragukan. Maka Rasulullah SAW tetap sholat dalam keadaan di punggungnya dinaiki Hasan dan Husain, tetap sholat dalam keadaan menggendong bayi anaknya Zainab radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah SAW tetap sholat dalam keadaan di sebelahnya Aisyah dalam keadaan haid. Qanibina a'azakumullah. Demikian riwayat-riwayat berikutnya untuk membantah mereka para ahlul waswas. Wa min dhalika anna an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yalbas as-siyam allati nasajaha al-musyrikun wa yusalli fiha. Riwayat berikutnya yang membantah mereka para ahlul waswas adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memakai pakaian yang dirajut atau ditenun, lebih tepat ditenun, nasajaha, yang ditenun oleh kaum musyrikin. Dan Rasulullah SAW salat memakai kain tersebut. Wa taqaddama qawlu Umar ibn al-Khattab, dan sudah lewat ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa hammuhu an yanha an thiyabin balaghahu annahu tusbab bil bawl. Bahwasanya Umar bin Khattab pernah ingin melarang, hamuhu an yanha, beliau sangat ingin untuk melarang orang memakai kain bahan yang dibuat, dibikin dari air najis, tusbak bil baul, yang dicelup dengan air kotoran. Wa qawlu abi lahu, dan kemudian dikatakan kepadanya, malak antanha anha, ada apa denganmu melarang yang seperti itu? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labasaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian yang sejenis itu. Walabisat fi zamani, walubisat fi zamani, dan kain itu dipakai oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah masih hidup. Dan Rasulullah tidak melarang. Walau alimallah annaha haramun labayyanahu li rasulih. Kalau saja Allah tahu bahwa itu haram, maka niscaya akan diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar menjawab, sadaqta, engkau benar. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW memakai pakaian dari kain yang ditenun oleh musyrikin. Dan Umar tidak melarang orang yang memakai pakaian yang dari tenunan musyrikin yang dicelup dengan najis. Ikhwan bin A'azak mullah, kalau dicelup dengan najis, kemudian dipakai, sah gak sholatnya? Hah? Tidak sah. Tetapi kenapa demikian? Maknanya, awal mencelupnya dengan najis, setelah itu dicuci. Selesai. Ketika dicuci, maka itu kain yang suci yang tidak najis. Kalaupun terjadi hal seperti itu. Misalnya, kadang-kadang kaum muslimin dijadikan bulan-bulanan oleh para ahlul waswas. Diumumkan hati-hati, pakaian merek ini, kain merek itu dicelupnya dengan najis. Karena begini dengan najis. Kamu hanya tersenyum menyatakan saya sudah suci kok. Sudah cuci sekian kali. Selesai. Apa masalahnya? Kalau sudah dicuci, selesai. Yang namanya najis akan hilang dengan dicuci. Hilang warna, rasa, dan baunya, selesai. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa itu dicampur dengan najis. Ada campuran najisnya. Berapa persen campuran? Ya, walaupun sedikit, tapi ada najis di sana. Setelah itu, dicuci. Iya, ya sudah hilang. Wassalam. Kenapa kok pusing? Kenapa kok sulit? Qulibinna a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Qultu, saya katakan, wa ala qiyasi dhalik. Dan kalau melihat yang seperti itu, analoginya, al-jawz bal awla bi'adamin najasah min hadhihi thiyab. Fatajannabahu min babil waswas. Fatajannubuhu min babil waswas. Al-jawz. Bal aula bi'adamin najasah min hadhihi thiyab, maka apalagi yang waswas, yang jelas-jelas najis, dicelup dari najis, tetap kainnya kain yang boleh dipakai untuk salat setelah dicuci, tetap jadi kain yang boleh dipakai untuk salat setelah dicuci. Apalagi kain yang mungkin najis, belum tentu, yang masih ragu-ragu, yang dikatakan bahwa itu disulam, ditenun oleh musyrikin kufar. Musyrikin itu tidak pernah berhati-hati dari najis. Kalau kencing tidak pernah istinja. Kalau buang air hanya dilap saja dengan kain, dengan tisu. Mereka itu kotor, mereka itu begini. Dan kemudian dia balik ke tempat tenunannya dan menenun kembali. Jangan-jangan ada najis yang terkena di kain itu. Apa kita jawab? Itu masih ragu. Yang jelas-jelas dicelup dengan najis di zaman Umar bin Khattab, Umar menyatakan boleh setelah dicuci. Boleh dipakai salat setelah dicuci. Apalagi yang masih mungkin, jangan-jangan, bisa jadi. Orang kafir kan gak hati-hati dari najis. Kalau gak hati-hati dari najis, jangan-jangan akan terkena najis. Habis kencing, pegang kemaluannya, balik lagi, kemudian nenun lagi. Mungkin kena atau gak mungkin kena? Mungkin kena. Iya, mungkin kena. Mungkin juga enggak. Berarti, yakin atau tidak yakin? Tidak yakin. Kalau tidak yakin, maka tajannubuhu min babil waswas. Kalau kamu kemudian menghindarinya, maka itu termasuk bab waswas yang dilarang. Qul inna a'udzu bika lamma qadima Umar ibn al-Khattab al-Jabiyah ista'ara thawban min nasraniyyin falabisahu. Diriwayatkan ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Jabiyah, ista'ara thawban min nasraniyyin. Beliau meminjam pakaian dari seorang Nasrani. Falabisahu, kemudian dipakainya. Hatta khatu lahu qamisahu wa ghasaluhu wa tawadda'a min jarratin nasraniyah. Hingga khatu lahu qamisahu, sampai baju beliau dicuci, dibersihkan, dikeringkan, kemudian dia memakai kembali pakaiannya. Ini selama bajunya jadi cuci, memakai bajunya seorang Nasrani. Wa tawadda'a min jarratin nasraniyah, dan berwudu dari bejananya orang Nasrani. Jangan-jangan mungkin itu masih banyak. Perbendaharaan was-was mereka masih banyak. Mungkin dia habis memakai untuk najis terus belum dicuci. Mungkin. Tapi semuanya dalam keadaan mungkin dan mungkin. Kamu lihat bejananya bersih, dicium tidak bawa apa-apa, pakai. Sebagaimana apa yang dipakai oleh mereka. Watawadda'a min jarratin nasraniyah. Wa shalla Salman wa Abu Darda fi baitin nasraniyah. Bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu dan Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau keduanya salat di rumahnya seorang Nasrani. Ayo, apa yang mau dikatakan oleh ahlul waswas? Apa yang mau dikatakan oleh mereka? Pasti mereka akan berkata, mungkin itu kan rumah Nasrani. Rumah Nasrani jangan-jangan ada najisnya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan segala macam. Tapi perkara-perkara yang semuanya tidak pasti. Semuanya mungkin. Qunafidina azakumullah, nyatanya para sahabat salat di rumahnya seorang Nasrani. Faqala laha Abu Darda. Abu Darda bertanya kepadanya, kepada orang Nasrani tadi, hal fi baitika makanun tahir fanusalli fi? Apakah di rumahmu wahai Nasrani ada tempat yang bersih untuk aku salat di sana? Qalat tahira qulubakuma summa salliya aina ahbabtahuma. Kata Nasrani tadi, sucikan hati kamu berdua, bersihkan hati kamu berdua, dan salatlah dimanapun kamu mau. Faqala lahu Salman, khudha min ghairi faqih. Ambillah min ghairi faqih. Qunifidina azakumullah, ambillah tanpa faqih. Yani apa yang dikatakan secara zahir, kita terima. Yani mengatakan, dalam riwayat lain disebutkan, bahwa bersih seperti bersihnya hati kalian berdua. Kata Sinatrani tadi, tempat kami bersih seperti bersihnya hati kamu berdua. Ini memuji beliau berdua dan kemudian menyatakan bahwa tempatnya bersih, kemudian dia sholat. Kalau mau pakai was-was, jangan-jangan Nasrani itu bohong. Jangan-jangan dia kasih najis. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Ya masih ada jutaan jangan-jangan. Masih ada sekian juta lagi mungkin. Yang diajarkan bukan itu. Yang diajarkan zahirnya bersih jalan. Kecuali kalau terlihat ada najis. Ini apa? Oh itu kotoran ini najis. Selesai. Tapi kalau terlihat bersih. Tidak ada bau-bau najis. Enggak ada warna-warna najis. Dan kemudian ditanyakan kepada orang yang menyatakan bersih tempatku. Sebersih hatimu. Kata Sinatrani tadi. Ya pakai. Selesai. Khudha min ghairi faqih. Terima saja zahirnya. Enggak usah menyelidiki lebih dalam. Enggak perlu menyelidiki lebih dalam lagi. Terima apa yang dikatakannya. Qunifidina azakumullah, demikianlah apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bahwasanya selama kita yakin hukum asalnya bersih, maka sesuatu yang meragukan jangan digubris. Sesuatu yang masih belum pasti jangan dihukumi. Sesuatu yang masih mungkin-mungkin, jangan-jangan, maka itu semuanya lemparkan. Jangan membuat kamu pusing. Kecuali ada sesuatu yang pasti, maka saat itu dipakai hukumnya. Kalau najisnya pasti, baru membatalkan hukum yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasma taufiqun afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakurka wa atubu'li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.